Tingkat waktu yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis legendarisnya Indonesia, Lilin Herlina Nju Palapa. Barang rekan-rekan dari New Palapa.